Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah. Naam, barakallahu fikum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Naam, membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Naam, dan malam ini kita melanjutkan pelajaran yang ke-30. Naam. Poin kelima, enam. Qala amma kulli jumlatin mimma ya'ti fi'la mudhari'in fi'lun mudhari'un marfu'un. Pada setiap kalimat berikut ini fi'il mudhari' yang marfu'. Nah, pada di depan setiap kalimat berikut ini adalah fi'il mudhari' yang marfu'. Akmil bihil jumlata ba'da taghyiri ma yalzam. Sempurnakanlah kalimat setelah merubah apa yang mesti dirubah. Nah, barakallahu fikum. Di situ disebutkan contohnya madza yuridu talibanil jadidani. Nah, apa yang dua siswa baru inginkan? Jawabannya yuridani, keduanya menginginkan an, terus sebutan fiilnya. Nah, fiilnya apa di situ? Kalau fiilnya misalkan menulis, berarti yuridani an yaktuba ad-darsa. Asalnya yaktubani, karena ada an menjadi an yaktuba, nunnya hilang. Yuridani an yaktubat darsa. Kalau dibacanya baca wasal, yuridani an yaktubat darsa, alifnya enggak terbaca. Tapi kalau dibaca waqaf, yuridani an yaktuba, kemudian waqaf panjang yaktuba, lalu kita baca ad darsa. Nah, berarti kalau dalam bacaan sambung ada alif dalam tulisan, namun secara bacaan tidak kelihatan ya. Yuridani an yaktubat darsa, gitu kan? An yaktubat darsa, namun ada alif di situ. Karena asalnya apa? Yaktubani asalnya. Naam, barakallahu fikum. Naam, nomor 1. Ya, kita baca bareng. Yuridani an yadhhaba ilal mahji'i. Mereka berdua ingin pergi ke asrama. Mereka berdua ingin pergi ke asrama. Nah, lanjutkan nomor 2. Pakai fi'il yang dalam kurung ya. Masukkan an, nunnya dibuang ke mansub. Yuridani ayyal abani ayyal aba kurata salati. Mereka berdua ingin bermain basket. Nah, nomor 3. Yuridani an yashroba al-qahwata. Mereka berdua ingin minum kopi. Nah, nomor 4. Yuridani an yasmi'a al-ahbaro. Mereka berdua ingin mendengar kabar. Nomor 5. Yuridani an yajlisa amamal mudarisi. Nah, mereka ingin mereka duduk di depan guru ya. Nah, anya jelisa. Poin 6, akmil kulla jumlatin mimma ya'ti bi domirin munasibin. Sempurnakan setiap kata berikut ini dengan menggunakan domir yang sesuai. Nah, ya kita baca. Ara'aita talibainil jadidaini. Apakah engkau melihat dua siswa yang baru? Apakah engkau melihat dua siswa yang baru? Naam, ra'aituhuma. Naam, ra'aituhuma. Benar, aku melihat keduanya. Benar, aku melihat keduanya. Naam, maka domirnya berarti huma. Kenapa? Karena untuk mengganti musanna, bentuk dua. Aqra'ta hatainil majallataini. Aqra'ta hatainil majallataini. Apakah engkau telah membaca dua majalah ini? Apakah engkau telah membaca majalah ini? Naam, qara'tuhuma. Naam, qara'tuhuma. Benar, aku telah membaca keduanya. Benar, aku telah membaca keduanya. Naam, sama memakainya huma juga. Meskipun mu'anas. Kalau yang di atas nomor satu, mudhakar. Nah, berarti huma itu bisa dipakai untuk mudhakar dan juga mu'anas. Nah, untuk yang domir goib yang sedang dibicarakan. Qalal mudarisu li hamidin wa sadiqihi. Qalal mudarisu li hamidin wa sadiqihi. Berkata guru kepada Hamid dan temannya. Berkata guru kepada Hamid dan temannya. Ra'aituhuma fil masjidil barihata. Ra'aituhuma fil masjidil barihata. Aku melihat keduanya di masjid tadi malam. Aku melihat keduanya di masjid tadi malam. Qalatil mudiratu li Zainaba wa Maryama. Qalatil mudiratu li Zainaba wa Maryama. Berkata ibu kepala sekolah kepada Zainab dan Maryam. Berkata ibu kepala sekolah kepada Zainab dan Maryam. Uridu an as'alahuma an baladin. Uridu an as'alahuma an baladin. Kuma. Uridu an as'alahuma an baladin. Uridu an as'alahuma an baladin. Aku ingin bertanya kepada kalian berdua tentang negeri. Aku ingin bertanya kepada kalian berdua. Nah, kuma karena domirnya mukhatab, diajak bicara, untuk mengganti orang yang diajak bicara domirnya. Nah, yang poin 7, ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, mata kharaja Ahmadu wa akhuhu minal fasli. Kapan Ahmad dan saudaranya keluar dari kelas? Kapan Ahmad dan saudaranya keluar dari kelas? Nah, jawabannya mereka berdua keluar dari kelas. Apa jawabannya? Pada duhur atau pada asar atau pada jam ketiga? Nah, tergantung kita mau menambahkan apa. Yang terpenting di situ fi'il dan fa'ilnya. Fi'il dan fa'ilnya yaitu apa? Fi'il bersambung dengan fa'il yang menunjukkan fa'il tersebut pelakunya dua, yaitu bersambung dengan alif isnain. Namanya alif isnain. Kalau musana pada isim, kalau pada fi'il kita katakan apa? Alif isnain pada domir ya, alif isnain. Khoroja itu ada alif di situ. Alif apa namanya? Alif isnain sebagai fa'il. Khoroja, khoroju. Nah, khoroju awonya disebut awo jama'ah. Nah, sehingga yang seperti ini bisa kita jawab dengan kharaja ba'da dhuhri, kharaja ba'da al-asri, kharaja qabla dhuhri, kharaja fi sa'atil wahidati wa nisfi, kharaja qabla sa'ati tsalitsati, dan seterusnya. Nah, jawabannya menunjukkan pada waktu mata. Nah, kalau aina menunjukkan pada tempat jawabannya. Kalau pertanyaannya aina, kalau ini pertanyaannya mata, maka diberikan waktu jawabannya. Mata dahabtuma ila Makkata. Mata dahabtuma ila Makkata. Dahabna ila Makkata fi syahril qabil, fi syahril muqbili. kami telah pergi ke Mekah pada bulan fi syahril madhi, afan fi syahril madhi, ulang, dhahabna ila Makkah fi syahril madhi. Kami telah pergi ke Mekah pada bulan kemarin. Kami telah pergi ke Mekah pada bulan kemarin. Nah, mata dhahabtuma, kapan kalian berdua pergi? Jawabannya, jawabannya apa? Kami pergi. Dhahabna. Nah, di situ bisa untuk menggantikan dua orang, juga tiga orang. Kalau menggantikan satu, bilangnya dhahabtu. Pakainya tak. Nah, karena itu sholat berjamaah sah dilakukan dua orang karena dua itu sudah masuk jamak. Mada syaribat Zainabu wa Su'adu? Mada syaribat Zainabu wa Su'adu? Apa yang Zainab dan Su'ad minum? Apa yang Zainab dan Su'ad minum? Syaribata burtok al burtokola. Syaribata al burtokola. Nah, keduanya telah meminum jus jeruk. Nah. Syaribata, syaribat dikasih alif menjadi syaribata, syaribata terus waqaf al burtokola atau asirol burtokoli. Asirol burtokoli artinya jus jeruk. Aina yadrusu Hamidun wa Khalidun? Aina yadrusu Hamidun wa Khalidun? Di mana Hamid dan Khalid belajar? Di mana Hamid dan Khalid belajar? Darosa fil jami'ati fi jami'atil islamiyati. Darosa fi jami'atil islamiyati. Nah, keduanya belajar di mudhari'. Adiyah mudhari' ya, nah. Kita berganti ke mudhari' ya. Yadrusani fil jami'a fil jami'atil islamiyati. Yadrusani. Nah, keduanya belajar di Jami'ah Islamiyah. Yadrusani fil Jami'atil Islam Jami'atil Islamiyati. Nah. Makanya mudhari' ya. Mada taksilu Aminatu wa ummuha? Mada taksilu Aminatu wa ummuha? Apa yang Aminah dan apa yang dicuci oleh Aminah dan ibunya? Apa yang dicuci oleh Aminah dan ibunya? Taksilani malabisa. Taksilani malabisa. Nah, keduanya mencuci baju. Keduanya mencuci baju. Nah, ini kalau jawabannya ngikut yang di atas itu disuruh apa kita mengucapkan fi'il kan? Kharaja. Diulang, dia tuh disuruh dimulai dengan jumlah fi'liyah. Nah, tanpa menyebut fa'il yang berupa dhohir. Tapi kalau jawabannya apa namanya diberi kebebasan, kita bisa memberikan jawaban dengan jawaban yang lain. Mada taksilu Aminatu wa ummuha? Jawabannya bisa diulang. Taksilu Aminatu wa ummuha al-mala bisa. Bisa begitu. Atau Aminatu wa ummuha taksilani malah bisa. Namun karena kita diperintah di situ untuk melihat contoh dimulai dengan fi'il, maka kita mengulangi dengan fi'il. Mada taksilu Aminatu wa ummuha? Jawabannya taksilani malah bisa. Nah, dan itu jawaban yang paling ringkas singkat. Apa? Ya. Berarti kalau itu fa'ilnya enggak usah disebutkan ya. Kalau taksilani enggak jangan sebutkan, sudah ada alif. Taksilani itu alif. Alif itu fa'il untuk mengganti dua di situ siapa? Aminah dan ibunya. Tapi kalau alifnya dibuang, fa'il disebutkan taksilu Aminatu wa ummuha al-malabisa. Kalau fa'ilnya disebutkan, fa'il dhohir maksudnya. Ya. Kalau nyebutannya dhohir berarti antum menulis taksilu Aminatu wa ummuha al-malabisa. Tapi kalau fa'ilnya domir mutasil, taksilani almala bisa. Itu fa'ilnya sudah ada alif di situ, fa'ilnya. Taksiluhuma Taksiluhuma yang humanya kembali ke siapa? Jadi objek, huma jadi objek. Aminahnya itu harus jadi fa'il sama ibunya. Kalau taksilu huma jadinya objek. Artinya mereka berdua mencuci mereka berdua. Jadinya taksil. Iya. Kalau alif untuk taksilani di situ alif sebagai fa'il, tapi kalau huma yang bersambung dengan fi'il sebagai objek. Objek. Beda domirnya. Domirnya kalau yang fa'il rofa, kalau yang objek mansub. Nah, yang 8, ta'ammal mayali, perhatikanlah berikut ini. Nah, kita baca al-mudhari'ul marfu'u. Al-mudhari'ul marfu'u. Mudhari' yang marfu'. Mudhari' yang marfu'. Yadhabani. Yadhabani. Mereka berdua sedang pergi. Mereka berdua sedang pergi. Yadhabuna. Yadhabuna. Mereka sedang pergi. Mereka sedang pergi. Siapa merekanya? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Nah, tadhabani. Tadhabani. Tadhabani bisa artinya banyak. Bisa artinya kalian berdua sedang pergi untuk laki-laki. Bisa juga artinya mereka berdua perempuan sedang pergi. Itu ya. Nah, bisa untuk kalian berdua untuk laki-laki, bisa juga mereka berdua. Bisa juga kalian berdua perempuan. Nah, itu. Bisa dipakai untuk tiga konteks bentuk. Antuma tadhabani untuk laki-laki, perempuan. Antuma tadhabani sama untuk yang huma, humanya untuk siapa di sini? Yang perempuan, yang perempuan. Ya, untuk huma yang perempuan, mereka untuk laki-laki perempuan. Huma tadhabani. Laki-laki yadhabani. Laki-laki humanya yadhabani, laki-laki. Tapi kalau perempuan pakainya tadhabani. Yang kalau yang barisannya hiya itu kan hiya tadhabu huma tadhabani. Hunna yadhabna. Yang pakai ya baru hunanya yang pakai ya. Iya kan? Nah, terus antinya anti tadhabina, lalu antuma tadhabani, ya, ya kan untuk perempuan lagi, ya. Terus antunanya tadhabna, tadhabani itu bisa untuk mukhatab laki-laki, untuk mukhatab perempuan, bisa juga untuk gaib yang perempuan, gaib itu yang dibicarakan lalu mukhatab yang diajak bicara. Nah, al-mudhari'ul mansubu. Al-mudhari'ul mansubu. Tadi selesai belum? Belum ya? Belum. Sekarang tadhabuna ya. Tadhabuna. Tadhabuna. Tadhabuna. Nah, apa artinya? Mereka. Pakai tak. Kalau pakai tak bukan kalian. Kalau pakai ya mereka. Tadhabuna. Kalian sedang pergi. Tapi kalau pakai ya, yadhabuna berarti mereka. Kalau ini hanya untuk domir yang mudzakkar ini, wawu ini. Tadhabina. Tadhabina. Artinya? Kamu perempuan. Iya, artinya kamu yang pergi. Iya, kamu maksudnya perempuan sedang pergi. Al-mudhari'ul mansubu. Al-mudhari'ul mansubu. Lan yadhaba. Lan yadhaba. Lan yadhabu. Lan yadhabu. Lan tadhaba. Lan tadhaba. Lan tadhabu. Lan tadhabu. Lan tadhabi. Lan tadhabi. Nah, barakallahu fikum. Sama dengan yang di samping. Artinya sama, bedanya pada keadaannya mansub. Kalau yang sebelah kanan keadaannya marfu. Tanda rofaknya apa? Thubutun nun, yaitu adanya nun. Fi'il-fi'il ini disebut af'alul khomsa. Kalau antum hitung dari atas ke bawah jumlahnya 5. 1 2 3 4 5, iya kan? Itu namanya af'alul khomsa, fi'il-fi'il yang 5. Ada yang menyebutkan amthilatul khomsa, contoh-contoh fi'il yang 5, yaitu fi'il-fi'il yang bersambung dengan alif dan nun, wawu dan nun, sama ya dan nun. Ketika marfu, tanda rofaknya tetapnya nun, sebutun nun. Ketika mansub, tanda nasobnya hatfun nun, dibuangnya nun. Nah, sama dengan majzum. Majzum juga demikian. Ketika majzum, dibuang nun tanda jazmnya. Nah, kalau fi'il yang tidak berakhiran nun, seperti fi'il yang barisannya huwa ya, yaktubu atau yadhabu ya. Yadhabu, lan yadhaba, lam yadhab. Nah, tandanya asal yaitu apa? Kalau marfu tandanya doma, yadhabu. Kalau mansub tandanya fathah, lan yadhaba. Kalau majzum tandanya sukun, lam lam yadhab. Nah, itu. Itu untuk fi'il yang tidak bersambung dengan yang kita baca ini. Bentuknya apa? Doma, fathah dan sukun. Nah. Kemudian ada fi'il yang mabni, yaitu yang bersambung dengan nun niswa. Yadhabna sama tadhabna. Yaitu mabni, tadhabna sama yadhabna. Baik, kita marfu' mengucap yadhabna. Mansub kita mengucap lan yadhabna. Mansub kita mengucap lam yadhabna. Bentuknya tetap mabni. Kalau nun taukid, nun yang terpisah dari fi'il, didatangkan kepada fi'il. Kalau yang tadi nun niswa, nun bagian dari nun fa'il yang dia itu apa harus bersambung dengan fi'il ketika fi'il tersebut fa'ilnya menunjukkan kepada mu'annas jamak, mu'annas jamak. Kalau nun taukid bisa masuk pada semuanya kecuali fi'il-fi'il tertentu yang dikecualikan. Nah, terutama nun taukid yang sukun, kalau nun taukid yang tsaqilah bisa masuk semua, yang sukun masuk pada fi'il tertentu. Yadhabu menjadi yadhabanna, yadhabu menjadi yadhabanna, yadhabani menjadi yadhabani. Enam. Kalau yang yadhabna ketika masuk nun taukid menjadi yadhabnani. Nah, ada kaidahnya ketika masuk nun taukid. Ya, berikutnya al-mudhari'ul majzum. Al-mudhari'ul majzum. Mudhari' yang majzum. Mudhari' yang majzum. Lam yadhaba. Lam yadhaba. Lam yadhabu. Lam yadhabu. Lam tadhaba. Lam tadhaba. Lam tadhabu. Lam tadhabu. Lam tadhabi. Lam tadhabi. Nah, itu ya, sama dengan yang samping. Bedanya majzum. Diartikannya tidak kalau lam, kalau lan diartikannya bisa tidak, bisa belum, atau juga bisa tidak. Yang diartikan belum itu seringnya lamma. Qala hadhihi hiyal af'alul khamsah, ini adalah fi'il-fi'il yang 5 6. I'rabul af'alil, i'rabul af'alil khamsah, i'rab untuk af'alul khamsah. Turfa'u bi thubutin nun, rafa' dengan menetapkan nun. Watun sabu watu jazamu bihadfin nun, dan dinasob dan dijazam dengan membuang nun. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah selesai ya. Mau masuk pelajaran 30? Ah, ya 31, afan. Pelajaran terakhir 31 ini. Kalau bisa selesai antum di buku ditulis hari malam ini antum mengkhatamkan khataman malam ini. Khataman juz 2. Khataman juz 2. Biasanya orang-orang tertentu ketika khataman ditulis teman-teman yang ketika itu belajar ikut khataman. Saya mengkhatamkan kitab ini pada hari apa, tanggal berapa, tahun berapa bersama siapa pengajarnya, teman-teman saya yang belajar, teman-temannya ini. Bisa tempatnya di mana? Enam. Qala ad-darsul hadi wa thalathun. Ad-darsul hadi wa thalathun. Pelajaran yang ke-31. Pelajaran yang ke-31. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Pak guru. Pak guru. Aina talibanil jadidani. Aina talibani jadidani. Di manakah dua siswa yang baru? Di manakah dua siswa yang baru? Huma fil maktabati. Huma fil maktabati. Keduanya berada di perpustakaan. Keduanya berada di perpustakaan. Dahaba liyakhudal kutuba al-muqarrarata. Dahaba liyakhudal kutuba al-muqarrarata. Mereka berdua pergi untuk mengambil kitab-kitab modul. Mereka berdua pergi untuk mengambil kitab-kitab modul. Nah, muqarrarah itu kitab-kitab yang ditetapkan. Maksudnya kitab modul. Mata dhahaba. Mata dhahaba. Kapan mereka berdua telah pergi? Kapan mereka berdua telah pergi? Dhahaba fil hissati tsaniyati. Mereka berdua pergi pada jam kedua. Mereka berdua pergi pada jam kedua. Ya Ustadzu. Ya Ustadzu. Uridu an ashtariya mu'jaman arabiyan. Uridu an ashtariya mu'jaman arabiyan. Aku ingin membeli kamus bahasa Arab. Aku ingin membeli kamus bahasa Arab. Uridu an tadullani ala mu'jamin jayyidin. Uridu an tadullani ala mu'jamin jayyidin. Aku ingin engkau menunjukkan kepadaku kamus yang bagus. Aku ingin engkau menunjukkan kepada kamus yang bagus. Ishtaril mu'jamal wasita fa innahu mu'jamun jayyidun. Ishtaril mu'jamal wasita fa innahu mu'jamun jayyidun. Belilah kamus wasit, mu'jam wasit, karena kamus tersebut kamus yang bagus. Belilah kamus wasit karena kamus itu kamus yang bagus. Nama kamus ya, namanya mu'jam al-wasit. Nama kamus seperti Lisanul Arab, nama kamus As-Siha, nama kamus Mukhtarusiha, nama kamus gitu kan? Al-Munawir juga nama kamus. Al-yawma yantahil juz'u tsani. Al-yawma yantahil juz'u tsani. Hari ini kita akan menyelesaikan jilid yang kedua. Hari ini kita akan menyelesaikan jilid yang kedua. Atau karena juz tsani sebagai fa'il, hari ini juz kedua akan selesai. Hari ini juz kedua akan selesai. Nah, karena fa'ilnya al-juz itu sebagai fa'il ya. Bukan kami fa'ilnya, bukan. Hari ini juz kedua akan berakhir. Mata nabda'ul juz al-thalitha. Mata nabda'ul juz al-thalitha. Kapan kami akan memulai jilid yang juz yang ketiga? Kapan kami akan memulai jilid yang ketiga? Nah, juz artinya bagian atau jilid. Fil uswa'il qadim insya'Allah. Fil uswa'il qadim insya'Allah. Pada pekan depan insya'Allah. Pada pekan depan insya'Allah. Siap enggak antum pekan depan? Insyaallah. Insyaallah. Ujian dulu. Berarti belum pekan depan paling cepat untuk ujian ya. Kalau belum siap berarti pekan depannya lagi ujiannya. Bukan belum siap tapi di rumah saja. Pekan depan? Sabtu hari. Kalau Sabtu Ahad sekarang iya, tapi pekan depan kan masih lagi. Oh itu. Oh alam ya. Ya nanti lihat kondisi. Naqra'ul yawma subhatainil akhirataini minal juz'i tsani. Naqra'ul yawma subhatainil akhirataini min juz'i tsani. Hari ini kita akan membaca dua lembar terakhir dari jilid kedua. Hari ini kita akan membaca dua lembar terakhir dari jilid kedua. Naam. Tamarinu. Latihan-latihan. Nah, ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Soal pertama, aina dhahaba talibanil jadidani walima? Kemana dua siswa yang baru pergi dan kenapa? Jawabannya apa? Huma fil maktabati. Kemana jawabannya? Kemana dua siswa baru yang kemana dua siswa baru pergi? Jawabannya dahaba. Enggak, sebutan dulu tempatnya. Kemana? Dahaba ila ilal maktabati. Walima dan kenapa? Liya khudha aksanta. Jadi jawabannya dahaba ilal maktabati liya khudha al kutubal muqarrarata. Nah, itu kalau fa'ilnya domir tidak kita sebut dohir ya. Berarti langsung dahaba. Kalau mau menyebut ulang, dahaba talibanil jadidani ilal maktabati liya'khudal kutubal muqarrarata. Nah, madza yuridu aliyun an yashtariya? Apa yang ingin Ali beli? Nah, jawabannya Yuridu an yashtariya. Yuridu an yashtariya mu'jaman arabian. Naam. Yuridu an yastariya mu'jaman arabian. Kalau Ali disebutan yuridu aliyun an yastariya mu'jaman arabian. Aliyun. Kalau aliyun sebagai fa'il kalau disebutkan. Kalau Ali yang enggak disebutkan berarti fa'ilnya huwa. Kembali ke pertanyaan. yuridu an yastariya mu'jaman arabian. Nah, yuridu di situ fa'ilnya huwa, mustatir. Kembali ke mana? Ke Ali yang di pertanyaan. Mata yabda'u thulabul juz ats-tsalitsa. Mata yabda'u thulabul juz ats-tsalitsa. Kapan para siswa akan memulai jilid yang ketiga? Jawabannya yabda'u thulabu sayabda'una sayabda'una. Kalau tulabnya enggak disebut berarti sayabda'una sayabda'una fil usbu'il qadim. Padahal akan memulai pada pekan depan. Kalau sinnya dibuang juga boleh karena ada keterangan usbu' qadim. Yabda'una fil usbu'il qadim. Kalau tulabnya disebutkan berarti yabda'u. Yabda'u tulabu al-juz ats-tsalitsa fil usbu'il qadim. Juz ats-tsalits boleh disebut boleh enggak? Nah, berikutnya indi mu'jamun jayidun huna jayidun na'atun. Ucapan indi mu'jamun jayidun, aku memiliki kamus yang bagus. Jayid di sini sebagai na'at. Nah, berarti indi di situ dorob dan mudhof ilai, ya-nya mudhof ilai sebagai khobar yang diawalkan, mu'jamun sebagai mubtada'nya, jayidun sebagai na'at atau sifat. An-na'tu yatba'ul man'uta fil umuril atiyati. Na'at mengikuti man'ut pada perkara-perkara berikut ini. Na'at mengikuti man'ut pada perkara-perkara berikut ini. Yang pertama fil i'rab, mengikuti pada i'rabnya. Nah, mengikuti pada i'rab. I'rab itu bisa berupa harokat, bisa juga berupa huruf. Nah. Ya, kita baca. Hadza kitabun jayyidun. Qara'tu kitaban jayyidan. Qara'tu kitaban jayyidan. Hadasmu kitabin jayyidin. Hadasmu kitabin jayyidin. Nah, di situ antum perhatikan jayyidun sebagai na'at mengikuti man'ut. Mana man'utnya? Kitab. Yang ketika marfu, man'utnya na'atnya marfu. Ketika man'utnya mansub, na'atnya mansub. Ketika majrur juga majrur. Nah, itu dari sisi apa namanya? I'rab. Itu ya harokat. Dari sisi harokat ini dikatakan i'rab. Nah, bisa juga bentuknya huruf kalau musana. Nah, yang kedua at-tadhkiri wa ta'nits pada mudzakkar dan mu'anasnya. Ahmadu lahub nun kabirun wa bintun saghiratun. Ahmadu lahub nun kabirun wa bintun saghiratun. Ahmad memiliki anak besar dan putri kecil. Ahmad memiliki anak besar dan putri kecil. Nah, putra besar dan putri kecil. Nah, anak laki-laki yang besar dan anak perempuan yang kecil. Di situ syahidnya kabirun sama sogirotun. Kabirun menaat untuk ibnun. Ibnun kan mudakar. Kabirunnya juga mudakar. Nggak ada takmar butonya. Sogirotun mu'annas. Ada takmar butonya. Tandanya takmar buto. Karena naatnya mu'annas itu bintun. Nah, mencocoki dari sisi itu ya. Kalau kalimat lain kita bisa rubah dengan hadihi majalatun jadi datun. Hadihi majalatun jadi datun. Nah, itu berarti jadi datun mu'annas mengikuti majalatun. Yang ketiga, al-ifradi wa tasniyati. Mengikuti bentuk mufrad, musana, wal jam'i dan jama'. Mengikuti bilangan, mengikuti adat bilangannya. Nah, lana mudirun salihun. Lana mudirun salihun. Kami mempunyai mudir yang soleh. Kami mempunyai mudir yang soleh. Wa mudarrisani jayyidani. Wa mudarrisani jayyidani. Dan dua guru yang bagus. Wasumala'u mujtahiduna. Dan teman-teman yang rajin. Nah, syaitnya salihun na'at untuk mudir. Karena mudirnya mufrad, salihunnya juga mufrad. Selain itu juga salihun mengikuti apa? I'rab bukan? I'rab sama-sama doma, ya kan? Mengikuti apa lagi? Mudzakkar, sama-sama mudzakkar. Nah, mudarisani jayidani. Jayidani di sini mengikuti berapa perkara? Yang pertama mengikuti bilangan. Jayidani musana, mudarisani juga musana. Nah, tandanya sama-sama alif musananya. Nah, kemudian ikuti apa lagi? Sama-sama mudakar. Nah, kemudian ikuti apa lagi? I'rabnya sama-sama marfu. Nah, tanda rafa'nya alif. Wa jumala'u mujtahiduna. Mujtahiduna di sini sifat untuk jumala'u. Mengikuti dari sisi apa? Dari jamak-jamak. Sama-sama jamak. Mujtahiduna jamak mudakar salim, jumala'u jamak taksir, sama-sama jamak artinya. Nah, beda pada tanda i'rabnya. Semuanya marfu. Semuanya marfu. Ada kesamaan marfu. Mustahidun tanda rafa'nya wawu, kalau ajumala'u tanda rafa'nya doma. Lalu ada kesamaan apa lagi? Sama-sama mudhakar. Mustahidunnya mudhakar salim, jumala'unya mudhakarnya jamak taksir. Nah, yang keempat, at-ta'rifi wa tankir, pada ma'rifat dan nakironya. Indi saya rotun jadi datun. Asaya rotul jadi datu goliatun. Asaya rotul jadi datu goliatun. Nah, yang nomor satu artinya aku memiliki mobil yang bagus. Yang nomor dua, mobil yang baru itu harganya mahal. Nah, jadi datun di situ sifat untuk saya rotun. Jadi datun. Terkumpul berapa perkara? Pertama dari sisi i'rab, sama-sama apa? Marfu, sama-sama marfu. Yang kedua dari sisi jenisnya. Jenisnya apa? Sama-sama mu'anas atau mudakar? Mu'anas. Yang ketiga dari sisi bilangan. Apa bilangannya? Sama-sama mufrad. Yang keempat tambah satu lagi dari sisi ma'rifat atau nakironya. Sama-sama nakiro. Sebab dia bukan isim ber'al, bukan isim yang mudhof, bukan isim yang masuk dalam kategori isim ma'rifat. Nah, antum harus mempelajari tentang ciri-ciri isim ma'rifat. Ketika suatu isim itu tidak ada ciri ma'rifatnya, berarti dia nakiro. Nah, kedua, apa tiga ya sekarang? Goliatun ini di sini sebagai apa? Khobar. Kalau sekarang asyaratu mubtada, al-jadidatu sebagai sifatnya, goliatun khobarnya. Karena itu diartikan mobil yang baru itu adalah mobil yang mahal. Nah, di situ al-jadidatu juga mengikuti empat perkara dari sisi i'rab sama-sama marfu, dari sisi jenisnya sama-sama mu'annas, dari sisi bilangannya sama-sama tunggal, dari sisi ma'rifatnya dan nakironya sama-sama ma'rifat, sama-sama ma'rifat, ada al ma'rifatnya. Aina Muhammadun al-Yabaniyu. Aina Muhammadun al-Yabaniyu. Di manakah Muhammad yang berasal dari Jepang? Di manakah Muhammad yang berasal dari Jepang? Nah, al-Yabaniyu di situ sebagai na'at untuk Muhammadun. Terkumpul empat perkara. Sama-sama marfu, tanda rupanya doma. Sama-sama mudakar, ya, semuanya mudakar. Muhammad mudakar, Yabaniyu mudakar. Kalau mu'anas bilangnya Yabaniyatu, kalau mu'anas. Sama-sama mufrad, Muhammadun mufrad, Yabani mufrad. Kalau jamak Yabaniyun, ada wawu dan nun, dibikin jamak mudakar salim bisa. Kemudian juga sama-sama ma'rifat, Muhammadun ma'rifat karena sebagai nama, al-Yabaniyu ma'rifat karena ada alnya. Nah, itu ya. Yang keempat, hati daftarokal awwala. Hati daftarokal awwala. Berikanlah bukumu yang pertama. Berikanlah bukumu yang pertama. Nah, ini juga sama. Barakallahu fikum. Terkumpul padanya empat perkara. Sama-sama apa? Mansub. Daftar mansub tandanya fathah, al-awwal mansub tandanya fathah. Kemudian sama-sama mudakar, sama-sama tunggal, sama-sama ma'rifat. Ma'rifatnya daftaroka karena mudob kepada ma'rifat, al-awal karena ada al. Nah, ayin na'ta, ya kita baca, ayin na'ta wal man'uta fi kulli mithalin mimma ya'ti. Ayin na'ta wal man'uta fi kulli mithalin mimma ya'ti. Tentukan na'at dan man'ut, ayinil na'ta wal man'uta. Tentukan a'at dan man'ut pada setiap contoh berikut ini. Nah, yang naat di belakang, yang manut di depan, ya. Yang naat itu di depan, yang naat itu di belakang, yang manut di depan. Naat artinya sifat, manut yang disipati. Uridu an asyraba ma'an baridan. Uridu an asyraba ma'an baridan. Aku ingin minum air yang dingin. Aku ingin minum air yang dingin. Mana naatnya? Baridan. Mana manutnya? Ma'an. Ahsanta. Aqra'ul Qur'an al-Karima kulla sobahin. Aku membaca Al-Quranul Karim setiap pagi. Aku membaca Al-Quranul Karim setiap pagi. Mana na'at? Al-Karima. Mana man'ut? Al-Quran man'ut. Kedudukan dalam i'rab Al-Quran sebagai objek. Kalau yang kalau man'ut itu bukan kedudukan, dia sebatas untuk menjelaskan na'at man'ut aja. Askunu fi baitin jamilin. Askunu fi baitin jamilin. Aku tinggal di rumah yang bagus. Aku tinggal di rumah yang bagus. Nah, mana naatnya? Jamilin. Mana manut? Baitin. Nah, la taktuba bil qalamil ahmari. La taktuba bil qalamil ahmari. Jangan engkau menulis dengan pena merah. Jangan engkau menulis dengan pena merah. Mana naat? Mana manut? Al-Qalam. Nah, kolam. Fi hayyina masjidun kabirun lahu manaratanil jamilatani. Fi hayyina masjidun kabirun lahu manaratanil jamilatani. Di kampung kami terdapat masjid besar yang memiliki dua menara yang bagus. Di kampung kami terdapat masjid yang besar yang memiliki dua menara yang bagus. Nah, mana naat? Kabirun naat. Sama jamilatani. Mana manut? Masjidun manarotani. Ahsantum. Ainal mudarrisun al jududa. Ainal mudarrisun al jududa. Ah, jududu afan. Al jududu marfu. Naam. Ainal mudarrisun al jududu. Naam. Mana naatnya? Mana manut? Naam, sama-sama jamak gitu ya. Al-Mudarisun jamak Mudakar Salim, Al-Judud jamak Taksir. Hafitu surataini tawilataini. Nah, aku telah hafal dua surat yang panjang. Aku telah hafal dua surat yang panjang. Mana naat? Mana manut? Surataini. Nah, hum rijalun salihuna. Hum rijalun salihuna. Mereka adalah para laki-laki yang baik. Mana naat? Mana manut? Nah, sama-sama jamak. Jamak Mudakar Salim dan jamak Taksir. Aina akhuka shoghiru? Aina akhuka shoghiru? Di manakah adikmu? Di manakah adikmu? Saudaramu yang kecil maksudnya adikmu. Mana naat? Mana manut? Nah. Mada qala laka Ahmadu al-Pakistaniyu? Apa yang dikatakan ke Ahmad Pakistan kepadamu? Apa yang dikatakan Ahmad Pakistan kepadamu? Nah, mana naat? Mana manut? Ahmadu. Nah, barakallahu fikum. Satu poin lagi, poin 4. Mau dibaca bareng apa antum mau menjawab? Baca bareng ya. Nah. Akmil kula jumlatin mimma ya'ti bina'tin munasibin watbithu bisyakli. Akmil kula jumlatin mimma ya'ti bina'tin munasibin watbithu bisyakli. Nah, sempurnakanlah setiap kalimat berikut ini dengan memberikan na'at yang cocok. Watbithu bisyakli, dan berilah kepastian harokatnya. Nah, di situ akal tu ta'aman syarib tu kohwatan. Aku memakan makanan yang apa, ya, gitu ya. Terus kohwa yang apa? Bisa akal tu ta'aman ladhi dan wa syarib tu kohwatan. Boleh harotan. Ya baca akal tu ta'aman ladhi dan wa syarib tu kohwatan harotan. Akal tu ta'aman ladhi dan wa Nah, boleh enggak ladhidatan? Kahwatun ladhidatun. Boleh. Kahwatan ladhidatan. Aku makan mak. Ya diartikannya lezat. Nah, boleh berarti disamakan ya. Akal tu ta'aman ladhidan wa syaribtu kahwatan ladhidatan. Nah. Aina tulabul jududu. Aina tulabul jududu. Nah. Li akhawani al-kabirani wa ukhtani saghiratani. Li akhawani kabirani wa kabirani. Kabirani jangan kasih tak. Li akhawanil kabirani wa ukhtani wa ukhtani saghiratani. Baru dikasih tak. Kalau mau kabirotani juga boleh. Berarti dia benar-benar adik paling bungsu. Li akhwani al-kabirani wa ukhtani al-kabirotani. Nah. Istaraitu qalamaini. Istaraitu qalamaini. Rakhisaini. Rakhisaini. Nah, aku membeli dua pena yang murah. Indi sa'atun ghaliyatun. Indi sa'atun ghaliyatun. Aku memiliki jam yang mahal. Aku memiliki jam yang mahal. Fil fasli makatibu kathiratun. Fil fasli makatibu kathiratun. Di kelas terdapat banyak meja. Di kelas terdapat banyak meja. Tilkas sayaratul jadidatu lil mudarrisi. Tilkas sayaratul mudarrisi. Sayaratul hamra'u. Warnanya boleh, kalau warna boleh. Tilkas sayaratul hamra'u lil mudarrisi. Boleh. Nah. Tilka sayaratul hamra'u lil mudarrisi al-jadidi. Naam. Mobil merah itu punya guru yang baru. Askunu fil mahja'ith thamini. Askunu fil mahja'ith thamini. Aku tinggal di asrama ke-8. Aku tinggal di asrama yang ke-8. Boleh fil mahja'il awwali, fil mahja'ith thani, fil mahja'ith thalifi. Yang penting mudakar ya. Mudakar dan beral dan sama-sama harokatnya kasro. Nah. Aina sayaratu kal jadidatu. Aina sayaratu kal jadidatu. Atau sayaratu kal hamro'u. Dikasih al tapi. Al hamro'u. Nah. Di manakah mobilmu yang baru? Di manakah mobilmu yang baru? Yang nomor 10 Ibrahimu. Ibrahim. Ibrahimu huwa talibun qadimun. Ibrahimu huwa talibun qadimun. Ibrahim adalah siswa lama. Ibrahim adalah siswa lama. Nah, masyaallah. Barakallahu fikum. Selesai ya. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimu shalihat. Malam ini kita bisa menyelesaikan dengan taufik Allah, pertolongan Allah, kita bisa menyelesaikan enam turus lughatil arabiyyati ajuz tsani jilid yang kedua. Enam, semoga apa yang disampaikan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Enam, menjadikan sebab beratnya timbangan kita di akhirat nanti, menjadikan ilmu yang bermanfaat. Enam, dan mohon maaf kalau dalam selama ngajar terdapat banyak kekurangan, keterbatasan, atau kalau ada kesalahan baik sengaja ataupun tidak sengaja. Tapi ya seringnya kalau salah itu karena enggak sengaja. Nah, artinya karena sepulisan ya, karena mengucap sesuatu yang maksudnya A terucapnya B terkadang gitu. Nah, barakallahu fikum. Dan insyaallah kita akan ujian menentukan. Nanti panitia akan menentukan waktu ujian, kapan waktunya. Nah. Dan sudah diberitahu sebelumnya bahwasanya soal ada 60 soal untuk 2 jam. 60 soal untuk 2 jam. Nah, dan bagi yang 10 besar untuk ikhwan dan untuk akhwat sekitar 7 besar kurang lebih ada hadiah mendapatkan kitab Durusul Lugha jilid 3 untuk bekal masuk ke jilid 3. Yang jilid 3 ini insyaallah dimulai setelah selesai ujian. Insyaallah atau pekan depan setelah selesai. Sepekan depannya setelah selesai waktu ujian tersebut nanti. Nah, kemudian juga apa pengumuman berikutnya? Tambahan pengumuman apa? Waktu ujian. Nanti ditetapkan menyusul waktu ujian menyusul ditetapkan oleh panitia, diberitahukan lewat grup atau lewat channel, insya Allah channel Bimbel Umar bin Khattab. Dan karena kita ini selesai malam ini selesai sehingga besok tidak ada pelajaran, bertepatan juga hari di rumah saja ya, jadwal di rumah saja. Nah, hari Senin Kamis. Ya, kalau ujian kemungkinan besar pada hari Ahad yang akan datang. Jadi, Ahad ya. Iya, bukan Ahad ini, Ahad. Bukan Senin Kamis ya. Iya. Ahad besok kan Ahad di rumah saja. Ahad depannya lagi kemungkinan besar. Mudah-mudahan ya bisa aktivitas, nanti ada ujian. Nah, dan semoga kitab Al-Mumti' yang sorab mudah, ringkas dan lengkap sudah tercetak, sehingga mungkin beberapa ikhwan atau akhwat, terutama ikhwan, bisa mendapatkan secara gratis ya. Artinya enggak belum tentu semuanya, tapi mungkin beberapa dari yang hadir tes misalkan, atau dari semua yang hadir tes akan diberikan hadiah, karena yang hadir tes itu menunjukkan dohirnya serius dan mengikuti. Nah, kitab ini diutamakan bagi mereka yang mengikuti pelajaran, yang serius, yang mengikuti, yang pengen bisa, karena tujuannya juga untuk memudahkan selain tujuan-tujuan lainnya. Sehingga ketika waktu ujiannya mendatang, insya Allah diharapkan kalau kitabnya sudah terbagi, yang hadir nanti dikasih kitab. Tapi kalau yang hadir terlalu banyak, ya nanti terbatas pada yang pada nilai, mungkin kembali ke nilai. Nah, kalau yang hadir mencukupi, berarti di tempat itu juga dibagikan, insya Allah. Tapi kalau ternyata banyak, nggak mencukupi, ya tadi nanti mungkin menyusul diberikannya. Berikan dengan melihat nilai mungkin. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekali lagi mohon maaf kalau dalam menyampaikan pelajaran banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga Allah SWT meridhoi dan menjadikan sebab beratnya amal timbangan kita di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.